Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah, masih dibantu luaskan dari kawasan Siar Gria Al-Hidayah. Di kesempatan pagi hari ini dipancar siarkan di lantai 2 di Gria Al-Hidayah Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Di kesempatan pagi hari ini ditempatkan sahabat Al-Fandi menemani sahabat-sahabat semuanya di kesempatan edisi hari Sabtu tanggal 14 Syawal 1433 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 1 September 2012 Masehi. Dan insyaallah di kesempatan pagi hari ini yang cerah ceria, sahabat Alfandi akan menghadirkan satu kajian yaitu Mutiara Hidayah Pagi. Di kesempatan kali ini khusus yaitu temanya adalah halal bihalal. Di kesempatan kali ini menghadirkan guru kita Romo Kiai Haji Abdullah Sa'ad, dan tema yang seperti episode yang kemarin yaitu Kiai Abdullah Sa'ad menyapa di pagi hari ini, dan tentunya adalah khusus tema bahasa pada kesempatan pagi ini adalah live dari lantai 2 di Gria Al-Hidayah. Dan juga buat sahabat-sahabat ini nanti insya Allah selama 1 jam ataupun 1 jaman lebih kita akan berdialog bersama guru kita Kiai Abdullah Sa'ad. Bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, akan sahabat Alfan dibuka via SMS online. Cuma satu media yang kita gunakan yaitu di line SMS di 085-642-1411. Baik, dan di kesempatan pagi hari ini Langsung kita ke prolog di kesempatan pagi ini, atau mukadimah ataupun kajian pada pagi hari ini tentang halal bihalal, karena di bulan ini adalah bulan Syawal, yaitu bulan tentunya saling bermaaf-maafan. Nanti kita akan dijelaskan oleh Romo Kiai Abdullah Sa'ad. Dan tentunya langsung kita bersama mengikuti kajian dari beliau. Tafadhol Ustaz untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi amara adh-dhalimina bistihlal wa hatha 'alal madhlumina bil ihlal. Fashuri'a fi bihima halalun bihalal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidul insi wal khalaiki wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken dan sangat kami banggakan para pendengar Al-Hidayah FM teng budi kemawon, wabil khusus yang dengan setia menemani Radio Al-Hidayah dalam setiap program-program acaranya, khususnya yang biasa Sabtu pagi derek mirengaken pengaosan yang secara pribadi kawula ingkang ngesui. Injang menika boten kados biasanipun, bilih biasanipun tentu kita mengkaji mengenai fikih, tapi pagi ini dengan tema saya menyapa, tentu yang akan saya uraikan hal-hal yang umum yang keluar dari materi-materi yang biasa saya sampaikan. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita sekalian masih dikasih Allah rahmat sehingga bisa bertemu dan bisa saling menyapa. Tentu alangkah indahnya karena ini masih bulan Syawal, akan kami dahului dengan saya ucapkan minal a'idin alwal faizin wal maqbulin wa antum fi kulli amin bi khair. Amin Allahumma amin. Apa yang biasa saya sampaikan tentu banyak salahnya. Baik itu salah mengenai isi materi, dan kalau yang salah mengenai isi materi, saya minta untuk benar-benar mau mengingatkan kepada kami. Dan boleh dikatakan bukan hanya mengingatkan, tapi mengajarkan kepada kami. Karena kalau mengingatkan seolah-olah ada yang sudah saya tahu tapi saya lupa. Sedangkan yang banyak dari kesalahan saya adalah banyak dari yang tidak saya tahu sehingga kesalahan itu terjadi. Wal afu minkum marjuun ma'mulu an khata'in wa hafwatin aqulu. Dalam sebuah syair dikatakan, ya kesalahan demi kesalahan itu tentu harus saya mintakan maaf dengan napa kesempatan Syawal ini. Mugi-mugi mawon binjing boten kelampah melih. Karena sering ketika saya mendengar sendiri hasil rekaman, kalau pas entah itu disiarkan ulang, itu ada beberapa kata-kata yang salah, redaksinya yang kurang pas gitu ya. Ya yes, dimaklumilah wong memang kula niki wajah desa nggih. Mbok salah nggih, nggih dianggep wong desa ngono. Begitu pula menawi panjenengan-panjenengan ketika dalam berinteraksi mendengarkan pengajian kami, di situ ada ya sekedik dari kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak disengaja, monggo Pak. Saya minta maaf. Kenapa saya di waktu ini mengikrarkan saya telah memaafkan, dan semoga hubungan kita sekalian benar-benar dalam kondisi saling memaafkan. Mungkin gremeng waktu kula nyampe no, mungkin merasa tersindir, ya macam-macam. Alhamdulillah tadi malam saya pada setelah selesai halal bihalal di salah satu daerah di Klaten, ada satu teman yang katanya tiap Sabtu juga mengikuti, dan tadi malam ngomong, Pak, kalau saya mendengarkan pengajian itu satu pengajiannya minimum 10 kali saya dengarkan. Masyaallah. Bahkan kalau ingin saya sampaikan lagi sampai 20 kali saya putar. Wih, masyaallah. Yes. Ngantek kaya ngono. Ada juga ibu-ibu, Pak, kalau Sabtu pagi itu saya jadi keset sedelok. Loh kok saged isah-isah kula tak pending riyen. Mungkin nek pun jenengan rampung nembe kula isah-isah ngoten. Jadi jebul-jebule baru kaya ngaji nggih ndadekno keset barang niku. Ada yang dengan lucunya mengatakan, Pak, kalau saya pas dekat radio pas pengajian Sabtu pagi itu kepengen mencubit pipine Pak Dullah. Nah, kalau itu ya tak ngerti sik, nek ayu ya monggo, tapi ya ngesik. Jebule pun rodok sepuh nggih, ngesik kan ngoten. Itu perlu dipending nek. Materi tentang halal bihalal mungkin secara imbisat, secara panjang lebar nanti akan saya sampaikan. Dan sekedik-sekedik mangke kula aturke mengenai hal-hal yang lain. Kemarin kita alhamdulillah umat Islam bisa bareng-bareng ketika melakukan Idul Fitri. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam puasa Ramadan itu pernah melakukannya 9 kali atau 9 periode. Jadi dalam beliau menjadi Rasul itu 9 kali mengalami Ramadan. Dan 8 kali dari 9 kali itu puasanya hanya 29 hari. Yang satu kali 30 hari. Berdasar apa? Berdasar kepada ru'yatul hilal. Melihat adanya wujudnya rembulan. Sehingga di dalam hadis sahih, Rasul mengatakan, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yati fa in ghumma 'alaikum fa aqmilu 'iddata thalathina. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Begitu pula aftiru, atau dalam bahasanya berbukalah, yang dimaksud di sini berhari rayalah kalau melihat hilal. Dan fa'in humma alaikum, kalau tertutup bagi kalian karena mega yang mendung atau macam-macam sehingga tidak ada yang melihat, maka sempurnakanlah hari dari bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Alhamdulillah Indonesia ini negara yang mayoritas Islam, dan Departemen Agama kita khususnya yang khusus menangani mengenai bab isbat ataupun menetapkan baik itu awal Ramadan ataupun awal Syawal dalam keadaan yang sangat apik. Nyun ngapunten kula nggih, tak latihan bahasa Indonesia. Saya kemarin pas khulnya Maulana Habib Abdul Qadir itu ketemu sama orang Singapura. Tahu-tahu tanya sama saya, "Apa Bapak ini Bapak Abdullah ya?" "Loh, iya kok tahu." "Oh, saya di Singapura juga sering mendengarkan." "Oh, alhamdulillah. Tapi sering enggak paham." "Loh, kok sering enggak paham? Bahasane Jawa lah ya, Mamet." Terus saya dikasih uang apa dolar Singapura, ini nanti kalau pas di sana bisa untuk buat jalan-jalan Pak. Jebule nek dikrus rupiah hanya 10.000. Ya Muhammad. Ya gur digawe kenang-kenangan ngono. Cuman kula niku nek bahasa Indonesia niku kuwatir nek ketekuk, dadi mboten enak. Ya wis ngene iki lah sing dengerke alhamdulillah sesama wong desa ngono mawon. Dan yang paling banyak protes itu ketika nanti akhirnya setelah sering mendengarkan radio lalu ke tempat ke rumah saya, di sana nanti banyak yang protes. Jebule njenengan yen desa banget to Pak ngoten. Kalau itu juga saya juga mengikhlaskan ngono. Nah, jadi ru'yatul hilal itu yang menjadi poin. Lah di Indonesia ini Departemen Agama menugaskan di semua tempat titik-titik kemungkinan adanya bisa melihat hilal, sudah ada orang-orang yang sudah benar-benar diberi pelajaran yang khusus untuk bagaimana ru'yah itu. Dan mereka dalam sumpah, dan bukan satu dua orang, mereka itu sudah benar-benar paham dan di bawah sumpah untuk kalau dia melaporkan ada dan tidak adanya itu sudah bisa dipastikan. Fa insyaallah ora usah diragukan lagi. Dan itu di Indonesia semua, di semua titik di Indonesia. Dan panjenengan kedah ngertos. Nek cara Kiai Syahroni nek bahasakno niki nggih termasuk pendapat saking madhab Syafi'iyah. Isbat itu, penetapan itu tidak boleh dilaksanakan kecuali dari ulil amri atau pemerintah. Sak ngalim-ngalime tiyang ataupun organisasi apapun, nek cara Yai kula riyen Mbah Yai Sakroni niku nek kok nganti mengadakan isbat itu hukumnya haram. Karena itu tidak merupakan, nek cara bahasanipun nggih, mboten merupakan kewenangan. Walaupun dia mengaku ngalim sing model napa. Jadi kalau nanti ada seseorang mengatakan bagaimana dan bagaimana, itu hanya merupakan laporan yang untuk secara pribadi kalau memang dia bisa melihat, ya monggo digunakan. Tapi untuk mengatakan ini sebagai hasil isbat, itu yang mengadakan harus pemerintah. Ada banyak hal secara hukum yang memang itu harus pemerintah. Contoh umpamane, ada masjid. Masjid niku delalahnya mau kepotong karena mau dijubat jalan raya. Sak ngalim-ngalime kiai tidak boleh dia memberi izin. Oh, boleh ini, enggak apa-apa. Enggak boleh. Sehebat-hebatnya organisasi apapun enggak boleh dia memberikan izin. Itu kewenangan ulil amri. Sehingga kalau sudah pemerintah ini mengatakan itu boleh dipotong, maka dipotong. Dan pemotongan masjid untuk dibuat jalan raya itu harus pemerintah yang mengusulkan. Nah, ngoten niku. Mbon awake dhewe niki sing kados kula niki sing bodho ngoten mawon, ora ngerti mengenai rukya, mboten ngerti napa-napa, mbon nderek pemerintah ngono mawon. Setuju nggih? Lah niku. Nah, lalu alhamdulillah di Indonesia ini ada budaya yang namanya halal bihalal. Kalau orang-orang Arab sana sendiri, walaupun halal bihalal itu bahasa Arab, itu juga tidak paham halal bihalal itu apa. Pernah Syekh Salahuddin Abdul Zahir Al-Misri, salah satu guru dari Al-Azhar Kairo itu, guru dari sumbangan dari Al-Azhar yang dulu sampai di Arwaniyah ketika saya masih ngaji di sana, di madrasah Tashwiquttullab Salafiyah namanya. Itu pernah dikasih undangan sing isinya halal bihalal ngamuk. Karena salah paham yang dimaksud halal bihalal bagi beliau istilah itu sering didengar artinya adalah halili halalun laka wa haliluka halalun li, istriku halal untukmu, istrimu halal untukku. Jadi ngamuk. Akhirnya dijelaskan, oh halal bihalal itu tidak itu. Maka tadi saya katakan, alhamdulillah alladzi amara adh-dhalimina bistihlal wa hatha 'alal madhlumina bil ihlal fashuri'a lahumā halal bihalal. Saya tadi katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kepada semua orang yang merasa punya salah, dolim, baik itu mendolimi muru'ah, harga diri orang lain, mendolimi bondo dunyone wong lain, mendolimi urusan-urusan orang lain. Diperintahkan Allah untuk apa? Untuk meminta dihalalkan. Dan wahatha 'alal madhlumin, gegerei ku napa, nyemangati untuk bagi siapa yang merasa dizalimi menghalalkan. Sehingga di Indonesia ini konsep dua hal tadi dibudayakan menjadi halal bihalal. Nyun ngapunten nggih, niki nek diangen-angen, Pak, halal bihalal ku apa ana dalile? Ora trimo ana blegedeg akeh. Tapi yang paling pokok adalah sabda Rasulullah, man dzalama fastaghfar wa dzulima faghfara ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Barang siapa yang merasa salah lalu dia minta maaf, atau merasa dizalimi, disalahi lalu dia memaafkan, orang yang melakukan dua hal itu hidupnya akan aman. Dikala zaman sudah seperti ini, kita butuh hidup yang nyaman, aman, tentrem, adem, ayem, kan gitu. Nah, di antara cara mengamankan kehidupan kita adalah dengan mengadakan halal bihalal. Saya selalu mengatakan saya ini bangga dadi wong Jawa. Sebabe wong Jawa niki dipenuhi ulama-ulama sing Jawani. Sebab wong Jawa sendiri kurang Jawani. Jawani ke apa tau nek cara bahasane? Ngerti ning ora nglakoni. Dadi ora Jawani iku jenenge. Kula tak tanglet. Nek ana wong salah, mestine njaluk ngapura mboten? Sampeyan ki ngerti mboten? Ngerti ning nglakoni mboten? Mboten kok nggremeng kok kadang. Iki dolah jam semene durung teko-teko iki. Iki karepe dhewe opo piye jadi meh dadi kiai sak karepe dhewe. Kowe ini nek telat diunek-unekno karo mbah sapa sing biasane unek-unekno aku sira mudeng. Wis masalah ya kudu ana sing syariat unek-unekan, ana sing syariat ya pemakluman ngono mawon. Ya kudu ana sing bos iku memang kudu ana model loro, ana sing meneng, ana sing ngamukan niku kudu wonten. Dadi ana sing menyebabkan stroke, ana sing malah bos sing stroke barang ya ana. Nanti kudu anu nek cara sayap iku kudu warna loro, ana kanan ana kiri. Aja guyang-guyung iki. Ngene iki ku sampean grenek niate gremenge kudu njaluk ngapura lho. Dadi niki njaluk ngapura. Lah jek ngertine ora jelem nglakoni, itu jenenge ora njawani. Lah ulama kita seperti halnya hal-hal yang lain. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wis ngerti ku wong Jawa. Nek pengen atimu tentrem, dzikir, ngerti kabeh ning ora nglakoni. Maka ulama itu pandainya bukan hanya pinter dalam ahkam, hukum, tapi fikhud dakwahnya juga luar biasa, pinter mendakwahkan. Ginyun ngapunten sanget, pinter mendakwahkan. Piye yo supaya wong Jawa iki wis ngerti nek zikir iki penting kanggo nentremno ati. Sedangkan ati ku nek tentrem itu puncak dari kebahagiaan hidup. Ning ora nglakoni, piye iki carane? Wah yo gelar zikiran. Istilahe digawe macam-macam. Cara teng kota kula ngarani tahlilan. Ana sing jenenge istighosahan macam-macam, ana roti pat macam-macam. Rotip ki apa to, Pak? Rotip ki gampangane ya susunan. Tahlilan kuwi jane ya susunan. Ana tahlilan model Pekalongan. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal Adim sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ngoten niku ana sing tahlil model para habaib. Sing ora mudeng ki dianggap tahlil ngirit. Sebab mulai ke awal sama Abdul Zikri fa'alamanahu di kadang do gremeng lho iki kok ora ana kulhune. Ngono ku biasane. Orang ngerti nek kulhune didokok mburi ngono lho. Abdulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngono terus mangke akhire mausaken napa Al-Fatihah wa ayatul kursi wa suratul ikhlas min sawabul muawidatin li hadrati sapa-sapa Fatihah ngoten ana sing tahlil model klasik astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi model kan niku apapun itu perlu kita sadari. Itulah kehebatan para ulama di dalam rangka tahu, menyadari, dan menyikapi apa yang ada di dalam masyarakat. Termasuk halal bihalal. Kok umpama tidak ada sikap para ulama? Ayo disyariat. Bahasanya bukan disyariatkan itu berarti gawe syariat itu ndak. Artinya dijalankanlah halal bihalal. Perlune napa? Iki nek ora ana model halal bihalal, tidak ada titik temu. Dosane wong iki tambah akeh Kenapa? Nek ngapurane Gusti Allah, wah masyaallah gampang banget wis anggere taubat tenanan. Ning hukukul adami niku syaratte kudu napa? Qul udzunub azmu tarki dzambi fi mastaqbala nadama kudu baro atun min kulli haqqil adami. Kudu ana sing jenenge atine kudu duwe rasa getun sik. Makane nek ngekrorno halal bihalal, Bu, estu kula ingkang kathah salahipun kalih panjenengan. Gelo sanget. Nah, dadi ngetokno gelone. Aja njaluk ngapura ning iki mbok ngapura apa ora. Gambangan wae lah wis iki nul-nulan wae. Aja meneh wong zaman nyukrun zaman akhir cukup karo SMS. Lah iya ya Gusti. Kula nek dijawab dianune minal aidin menawa izin ya ora apa-apa nek ya ya iku mau tidak wujud halal bihalal itu kurang khas ngono lho. Khasnya halal bihalal itu kita harus menampakkan tadallul kita rumangsa asor lalu kita datang ke tempat itu, kita menampakkan rasa permak napa kita rasa bersalah kita. Itu yang namanya halal bihalal itu di situ. Satu konsep, bukan hanya mengatakan maaf lahir batin. Qul udzunub. Yang kedua syaratnya harus medot salae. Wujud daripada meminta maaf atau menghalalkan kezaliman adalah dia mendatangi. Karena apa? Yang kemarin beku, yang kemarin tidak muasalah nyambung, maka kedatangannya itu loh bukti bahwa kesalahan berupa medot ke seduluran itu terputus. Ku pentingnya halal bihalal ku ngono. Anu nggih, Pak Ustaz min laidin wal faidin ngono. Aku ya tak tambahno wal makbulin, wal gratisin, wal ngono. Ngono ya ngono ning ya aja ngono. Pada orang-orang tertentu ya aja ngono. Nek jenengan rumangsa duwe salah akeh, ayo. Ndip ngono apa ana bos kok ketoke ndolimi karo anak buahe ya bose sing mara. Ora ana urusan halal bihalal kok bos kudu ditekani iku ndak ana. Kiai ya ngono nek rumangsa kok nyalahi muridé ya kiyaine sing mara sing gone muridé ngono jane. Ngono jane. Ning aku ngomong ngene iku sampean sing ora mudeng ngono lho dadine wajah-wajah katrok ya ngenten iki. Jadi ya siku mau lah konsepe sing waras ngalah. Nah niku diangen-angen. Jadi dengan adanya kita mendatangi, nah, lalu ketika itu ada azmu tarkiz dzambi. Nggih pangestune mugi-mugi kesalahan sing nate kula lampahno muga-muga kula saestu saged nebi. Nah sing terakhir kudu ana baroah. Ngapuntene nggih. Maaf ya. Baroah min kulli haqqil adami. Haqqul adami itu ora gur namung urusan sing bangsa dipisuwi mboten. Apapun itu ning halal itu ora cukup gur ngomongke. Umpamane sampean tahu nyolong sandale wong, ya kudu dibalekno sik lagi njaluk ngapura. Aja ngomong ngene, dihalalno Pak nggih wis daya lho niki. Daya tenan lho iki, daya tenan lho. Ayo tak ngapura, bariku langsung dikandani sandalmu, montormu lah, ya dikampleng sampean. Ya kudu kok ngarep, niku namine halal bihalal. Jadi dengan adanya halal bihalal justru kita semua akan diarahkan oleh Allah menjadi umat yang aman khususnya di Indonesia ini. Wis angger gelem njaluk ngapura, gelem ngapura niku otomatis masyarakat aman. Maka ayo dilaksanakno niku halal bihalal. Sing ngomong bid'ah kon nguntal bid'ahe. Halal bihalale kon lakoni. Setuju nggih? Oh, halal bihalal. Kok umpama ora ana halal bihalal, walalah dosa kula sampean wakee nemen. Beten ana halal bihalal iku lho sing asal alep gengsi mara ning gone wong lho. Dadi ora kok. Wah, iki anu nggih. Iku mbiyen Sumiati karo aku iki jane ora anu. Ah, niku ujuk-ujuk goro-goro terdorong halal bihalal itu gengsi sebesar apapun moro kok. Nggih mboten? Lah, mboten. Makane aja pindah saka Jawa supaya oleh jawani niku. Yang selanjutnya sekedik saya akan menyampaikan wong niki mangke tanya jawabe wis 5 menit ngono wis akeh. Wong di sini sudah ada Habib Alwi guru kula. Habib Umar guru kula, Habib Novel guru kula. Lah, kula niki hanya untuk menyapa, menyapa. Nanti kalau besok baru rekaman, saya mohon kepada pendengar Al-Hidayah FM mungkin akan disetelkan acara saya ya yang belum mungkin belum pernah disampaikan tapi yang pengajian di malam Selasa saya sama Pak Kiai Ansori. Kalau sudah nanti sudah ada apa hasil rekaman baru nanti bisa disetelkan. Kenapa saya matur kados ngeten? Pak, mbok di live aja ngajinya benten nek bab fikih niku nek kula mboten wantut. Karena fikih niku kondisine niku ngomongke hukum. Dadi umpama mengke salah niku kula ndang gage saged ngedit ngeten. Beda nek mau idoh ngeten iki anu sowal kedual sing penting ora bantal diuntal kan ngono dadi. Ngeten. Ya semoga-moga mangke dipernahno dan saya mohon dukungannya kepada seluruh pendengar Al-Hidayah, doakan kami supaya nek setu nggih diparingi lancar. Kemarin Pak Yoyo sebagai salah satu pemilik Al-Hidayah FM mengatakan kepada saya, Pak Dullah, kalau mau direkam di pondok saja, jane yo enak. Ning suasana itu berbeda. Jadi kula biasa ngadepi wajah desa-desa ngeten iki. Nek nanti tak adepno teng wajah kota niku metune yo beda gitu lho. Konsumsine itu konsumsi yang berbeda. Jadi saya harus paham bahwa perwajahan perdesaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudeng nggih. Nah niku. Kula piyambak nggih supaya duwe ganjaran silaturahmi saka plesungan mrene. Nek nok kene iki rasane beda no lho. Nek nok kene iki bar pengajian kuwi wis ana bayangan engko soto ya. Soto apa ayam goreng ya. Ngene kuwi wis ana bayangane. Dadi umpama pas wonge ora teko niku ya ana bayangan lemese niku ya ana niku. Alhamdulillah. Yang selanjutnya sekedik keranten materi saya belum sampai haji dan ini sudah para pendengar Al-Hidayah tentu mau akan berangkat haji. Insyaallah untuk manasik tentu di daerah-daerah jenengan sudah banyak sekali manasik yang ala ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah juga nanti tanggal 12 September di Ibu Nafik, nah, kalau tidak salah, nah, Ibu Nafik itu putrinya Bu Hilal Adenan di Klaten sana. Nanti saya akan sekedik menambahkan manasik dari mulai ba'dal asar sampai malam mungkin. Untuk gladi bersih bagi teman-teman yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah yang tahu acara tersebut kami adakan. Dan yang mau mendatangi tentunya. Haji itu bukan sembarangan. Lir kadya kula sampeyan iki arep mara nemoni raja. Jangan sampai pulang daripada kita menghadap raja justru membawa afat. Justru membawa afat dampak-dampak negatif. Jangan sampai ketika kita dekat dengan raja justru merasa dekat sehingga jauh. Kan mim ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Banyak yang dekat itu jauh dan banyak yang jauh itu dekat. Kemarin pas di Pedan sudah saya sampaikan ketika di majelisnya guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf. Banyak sekali orang-orang yang kalau haji itu justru malah kalau pulang itu malah medeni wong pangkate. Rasul mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani radhiyallahu taala anhu. Man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang haji tetapi tidak berziarah kepada diriku, maka orang itu mutung karo aku. Lha nek ana wong haji lik dianggap mutung karo Rasulullah itu terus piye terus? Wis ora mabrure, malah kena bendu. Sebab napa? Sebab dia dianggap mutung karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering orang-orang kita kalau urusan bab ziarah langsung suudone iku kelas kakap. Wis nek haji yo haji, yo Masjidil Haram, Arafah. Lha sing ngomong haji nek plesungan sapa? Mukdhamul amrinya haji niku yo memang al-hajju Arafah iya. Kalau Anda mengatakan yang penting kan Arafahnya, iya. Tetapi kalau Anda berkata seperti itu seolah-olah orang itu sing penting no Arafah, ora usah liyane ya ora apa-apa. Lah tapi apakah Anda sadar kalau Anda haji ora ziarah terus dicap dadi wong sing mutung niku limutung karo Rasulullah terus piye? Betapa berat songgone nek kula ngarani. Maka untuk itu, wah itu membesar-besarkan. Ya terserah, memang tubuh saya besar kok. Jadi sering sudah saya sampaikan, wong jeneng ziarah niku tidak ada sahabat yang meninggalkan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang bernama Abdullah ibn Umar, sahabat radhiyallahu taala anhu, oleh muridnya. Beliau ini gurunya Imam gurunya seorang tabi'in, kalau tidak salah namanya Imam Nafi' napa nggih naminipun niku gurunipun Imam Maliki. Imam Maliki gurunipun Imam Syafi'i. Lha niku nek ziarah ring Rasulullah sampai ora terhitung jumlahe. Setiap hari itu ring ngene masjid iku sebelum salat, sebelum napa mesti ziarah sik. Nanti kula minta tolong dipahamkan benar mengenai ziarah dengan manasiknya. Jangan sampai kita yang haji mungkin hanya sekali seumur hidup tekan kono loham tok nek wis tekan Madinah. Oh, iki to makame Rasulullah. Kotak ngono ku tok. Ya wis monggo terserah niki sing mukula yakin kok yang mendengarkan Setu Pagi itu. Saya yakin orang-orang yang berakidah sama seperti kami. Maka saya dorong bagi Anda yang haji. Sebelum haji, ayo temuilah ulama-ulama di dekat-dekat Anda itu. Untuk tanya. Arab haji niku niate nopo. Bagaimana yang harus saya laksanakan. Sampai kemarin saya terangkan. Ketika di Madinah itu diniati apa? Niyatut tabarruk biturabil Madinah wa ghibariha. Wong nak Madinah niku diniati niat tabarukan ngalap barokah karo lemah Madinah lan mawul-mawule lebu nak gone Madinah. Mawul-mawule lho gubernya itu mawul-mawule. Ana nak Madinah terus kena angin, pshet, langsung sampean ketawur. Iku malah diniatno tabarruk. Imam nak Maliki piyambak gurune Imam Syafi'i niku nek teng Madinah ora tau go sandal kok. Selain beliau kepingin menghormat kepada Rasulullah karena merasa saya ini di atas kuburnya Rasulullah, mosok ya aku tegel gawe sandal. Kok wong go sandal iku nganggep seolah-olah sing nok ngisore reget kan ngono to. Sampeyan sandalan ku piye to tujuane? Supaya sikile ora kena reget ngono ra. Lah nek Imam Maliki nganggep semua turabul Madinah iku tuhur. Selain tuhurnya, sucinya, di situ ada nilai tabarruk. Bahkan gubernya itu mawul-mawule itu nek sampean apa pas mlaku-mlaku ana mentor, wes ngoten niku malah digunakan termasuk dengan setunggal hadis niki dikumpulke kali Habib Sa'ad Segaf wonten teng Kitabun Niyat diterangke niku iso digawe tombo penyakit juzam, penyakit lepra. Jadi sampean-sampean sing do mumet-mumet sirahe ku ayo do kaji ku ngono lak ilang. Lha iku mau niate tabarruk bi turabil Madinah wa ghib wa ghubariha. Ya ngono lho diangen-angen. Karena kula manti-manti aja ngantek hajine jenengan wis ora usah dodol lah sing ngandel, ora ngandel ya ora patheken. Kalau itu dianggap sirik-sirik lah, ngapunten wis biasa kula sampekno bagaimana para sahabat itu berziarah kepada Rasulullah. Abu Ayyub Al Ansori pernah suatu ketika dilihat para oleh sahabat yang lain meh wae arep dielek-elekke. Goro-goro napa wajahnya itu diblusukno nang ngene turbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenggene napa niki? Mungkin patoke Rasulullah nggih napa niki lemah sing di situ ada makamnya Rasul. Diusek-usekno. Dan siapa yang ada di situ? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ibnu Musayyib pernah siang-siang durung ana wong azan salat zuhur. Ditanya kalau sahabat, "Lho, durung ana azan kok wis salat?" Sami'tu min hamhamati sauti inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar suara napa nek cara bahasane iku semribit-semribit suara adzan dari sisi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa yang bercerita? Ibnu Taimiyah. di dalam salah satu kitabnya yang pernah disampaikan oleh As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang dikatakan anti bangsa ngono, nyatane malah nyeritakno tentang kemampuan para sahabat, meyakini para sahabat dan mendengarnya para sahabat seruan azan dari makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iku Rasulullah sampai kaya ngono, apa meneh awak dhewe sing ahli selawat. Mata mata ya dzanul maula lana bil masjid نزور خير الورى المختار طه البشير. Kapan yo kapan aku diizini Gusti Allah iso ziarah renggene kekasihku Muhammad. نزور في عافيه يسهول علينا سير نزور بأولادنا كبيرهم والصغير. Kapan yo aku iso ziarah kepada Rasul di mana semua hal yang sulit akan menjadi mudah. Berziarah bersama anak-anakku yang besar ataupun yang kecil. Halo. Nah, itu sekedik lah. Engko nek bab manasik kula yakin kiai-kiai pun kathah. Nek urusan manasik ya kudu bersumber dari pemahaman yang benar. Aja sak niki model manasik model lucu. Gur mangkat kaji bar mangkat tahun wingi sesuk wis dadi tutor. Wah ya minal plem mumeti wal blegedeg. Wis karepe dhewe lah wong ki mangkat itu pun ya ora dadi apa-apa. Wis gur mangkat ngono ku tok, mulai dadi tutor. Saya di sana. Lho dadi hukume dadi hukum saya. Jadi kalau saya dadine Pak, bagaimana hukumnya tawaf 7 kali? Itu di sana banyak berdesakan wanita dan laki-laki. Bagi saya, ketika saya di sana, lah jadi hukumnya dari hukum saya. Ki fikih persayaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya minal mudrek wal mumeti. Rumangsa, aja rumangsa bisa. Setengah rodok jawani sithik lho. Kula elingke, aja kemlipo urusan manasik ora sembarangan. Lho Pak, kowe kok ngajarno? Berarti kowe kemlipo, ya terserah ring arani ngono mawon. Makane kula matur ngeten iki. Ayo manasik ayo dilurukno guru-guru sing genah tenan. Apa meneh problematika zaman sakniki manasik niku walah bagaimana di Mina, di Muzdalifah sekarang ini sudah tidak seperti zaman dulu. Ini kita kasih waktu 10 menit. Ada pertanyaan-pertanyaan. Tentu pertanyaannya ya sudah diakeh. Tapi yang waktu ini kalau yang ngecopresnya lebih akeh ya. Ya minal permaafan sosial. Moga Pak. Baik, para pendengar Al-Hidayah di mana Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa yang masuk dan yang belum bisa bergabung. Bisa di SMS tadi sudah dijelaskan tentang sedikit halal bihalal dan juga dilanjutkan dengan haji bagi calon-calon jamaah haji yang besok berangkat bisa bertanya sebelum berangkat akan bisa sukses ataupun lancar untuk jamaah haji di Indonesia yang akan berangkat besok. Baik, di kesempatan pagi hari ini akan sahabat Avanti sampaikan satu persatu pertanyaan. Dan alhamdulillah sudah ada yang masuk. Ini dari sahabat Siki di Boyolali Ustaz. Menanyakan sebelumnya assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Bertanya Ustaz, apakah termaafkan salah kita? Itu kalau jika kita tidak menyebutkan satu persatu salah kita, apakah sah yang dimaafkan itu? Tafadhol Ustaz. Nggih, kalau pernah saya baca dari syarahnya kitab Hidayatul Adqiyah itu ada keterangan, memang kalau kita merasa mendolimi itu harusnya diomongkan salahnya. Jadi satu persatu memang harus yang namanya istihlal itu ya kudu cetha. Maka dikatakan mangkana mazlamatun li akhihi falyatahallalhu alyauma. Barang siapa yang merasa mendolimi pada dulure pada tunggal islami, maka hari itu juga harus jaluk dihalalke. Karena apa? Pada hari itu juga dia masih ingat salah iki salah apa. Lah nek nunggu setahun, ya wis malayu napa malayu droku kulluh layu droku kulluh lah. Hitungane ya endi sing ora iso ditemu semua, maka jangan ditinggal semua. Intine halal bihalal yang kita adakan itu adalah kadar minimum. Minimum dari yang paling minim. Nek rumangsa duwe salah li nganti ora salaman njaluk ngapura nek wulan Syawal wis memang kebablasan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mangkane budaya halal bihalal itu mestinya bukan satu tahun sekali. Kalau ada orang berkata, saya tidak setuju itu halal bihalal. Kok diadakan per setiap Syawal? Kenapa tidak setuju? Karena halal bihalal itu harus setiap hari. Rumangsa salah, langsung njaluk ngapura. Saya ikut setuju. Tapi kalau meniadakan halal bihalal seolah-olah ora ana dalile, kampleng imawon. Bahkan kalau itu berurusan kepada mendolimi bab bondo dunyane wong liya, niku kudu di istibrokno. Pak, ngapuntene. Kula wingi ghosob, nyileh sandal sampean ning ora ngomong. Lah gimana hukumnya? Ya selain njaluk ngapura ya kudu apa sing dadi hake wong sing digosop ya kudu sampean tembel apa arus sunak sahu. Bagaimana wong gosop itu kudu nembel apa sing kurang saka barang sing digosop. Sampean nyileh montor ning ora ngomong jenenge gosop. Beda nek nyileh, nek sampean nyileh wonge oleh dan Anda menggunakannya menurut penggunaan yang umume penggunaan kok nganti rusak sampean ora wajib ngijoli. Uleleng-eleng niku nek cara syariat. Pak nyileh montor, oke. Bariku keblusuk. Nah, perlu ditakokno, kowe mau numpakmu piye? Turu ya, Pak. Lah wajib ngijoli. Sebab itu tidak napa benar dalam menggunakan. Pak, ngapuntene Pak, sekoke ceklak montore jenengan. Lah kok iso? Wong mau Pak dolah kula boncengno terus pokoknya saya ngawak ilmu-ilmu ini ku tiang tiga. Ini ku isih bojo kula ngarep. Nak ngarep madu. Madep memwingking tengah jeng kula. Terus ceklek pak. Lah wajib ngejoli. Ini nek nyileh. Gur namung nyileh. Mungkin nek wis wayah akad-akad. Bab akad nyileh biye. Besok fa insyaallah kula nyuwun kali. Akhina fillah Romo Kiai Ansori ngerencangi kula. Sebab mangke beliau detail sangat. Nek bab masalah akad-akad ini ku. Wah, niku guru kula nek babakan ngoten niku wis pokoke top. Wah, setuju nggih? Ki pendengar Al Hidayah akan mengenal satu figur lagi nek wis bab urusan bab buyuk macam-macam niku. Karena niki harus detail banget. Engko sampean yo akeh sing ora setuju. Ayo nyileh kok rusak ora orang ngijoli ngomong ya ngomong ning ngijoli ora wajib sebab apa? Sejatine wong disilehi iku padha karo wong duweni, wong sing duwe dhewe gunakno. Dengan adanya izin ya sileo ya gunakno. Iku padha karo wonge dhewe gunakno. Dadi nek ana sing rusak ceklek ya ora wajib ngijoli. Ngono mau nek mboten mutaaddi, mboten pepeko. Kecuali nek wonge dhewe sing nyileh iku mau sak karepe dhewe iku mau modele. Niku anu Pak montore jenengan mau sikile apa sepedane apa rodane mencolot piyambak. Lho kok iso? Lah wong kula ginakaken 200 km per jam lah ya. Nah iku sak busine ya mencelat. Kecuali nek motor ninja lah ngeten-ngeten niku ya kula alafu menika ya. Ben monggo. Dadi kudu didetailke. Pak, maaf ya. Dadi apa sing dadi hake kudu niki anu sandale sampean jebot, sedangkan kula niki gosop, kewajiban wong gosop, kudu namanya arsunaksah niku wau, kudu nembel sing kurang. Niki pun kula dandani. Lah ngeten niki jenenge kelasno nggih. Nggih, ngono aja kok. Pak, wau kula nyileh ora ngomong wis pedhot, mosok ya tegel, Pak. Anone lah. Monggo. Baik. Dan sebelum dilanjutkan bagi sahabat-sahabat di kesempatan pagi hari ini adalah siaran langsung di Kri Al-Hidayah Lantai 2 yang ingin bergabung via SMS di 085-642-1411. Jadi buat sahabat-sahabat yang baru mendengarkan Radio Al-Hidayah di kesempatan pagi ini adalah siaran langsung yaitu KJ Abdullah Sa'ad menyapa di pagi hari ini. Baik, melanjutkan tadi Ustadz tentang sudah dijelaskan tadi mengenai minal aidin wal faidin ataupun halal bihalal mengenai media SMS. Kalau dulu ada yang namanya surat ataupun yang dikirim lewat pos, itu apakah sudah jadi maafnya sudah dimaafkan gitu loh. Sebenarnya apa yang tertulis itu sama juga seperti apa yang diucapkan. Jadi umpama ana wong nulis saya nazar begini begini begini, itu hukumnya sama juga ketika seperti dia mengatakan saya nazar padha. Tapi tadi bukan berarti saya melarang, tidak. Jangan menyederhanakan sesuatu yang sudah sangat disederhanakan. Budaya itu yang namanya silaturahmi, nek mboten sampean bentuk dengan adanya halal bihalal, ngapunten mawon. Angel masyarakat niku. Lah wis kaya ngono iku sangat sederhana, sudah disederhanakan sedemikian rupa, misalnya gur maaf lahir batin nggih. Ngono jane kan ya kudu di banyak ta urusane. Seperti tadi ora cukup ngalalke ngono iku tok, ya kudu didetailke salahe ki apa. Apalagi kalau sing urusan babondo dunya wajib dibalekno. Nek nganti wonge mati kudu diwehno ahli warise. Nek nganti ora ana ahli warise piye carane? Bukan hanya lah niki duwite niki sejumlah napa sing nate dizalimi, contoh umpamane sampean dolimi duwite wong sak yuta, wonge mati, keluargane mati, ahli warise mati, pripun carane? Satu-satunya cara duit semono mau digunakno gawe sedekah, diniatno kanggo wong sing wis mati sing sampean pernah mendoliminya tadi. Dengan tujuan meminta kepada Allah, muga-muga dengan niat bersedekah itu wonge di ngapura mengke urusane teng akhirat. Jadi tolong saya pesankan, bukan saya melarang dengan wujud SMS, ndak, wong kula dhewe yo nggunakno. Ning bahasane jangan menyederhanakan sesuatu yang sederhana. Nek ijo iso diparani ya ayo diparani. Ini ya arep kabeh ya ora mungkin wektu ning kula piyambak ngenten iki. Ada beberapa sing wajib kula kedah kula temoni dereng sempat kok. Kadang moro turu. Tapi tetap jangan menyederhanakan sesuatu yang sudah sangat disederhanakan oleh para ulama kita. Monggo. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan luar tema bisa, Ustaz. Monggo, bab nikah ya ora apa-apa. Nikah meneh niku ora masalah. Baik, di kesempatan pagi hari ini ada yang menanyakan tentang berita yang kemarin masih hangat diberitakan di televisi. Ini mohon penjelasan tentang faham Syiah ini, Ustaz. Oke. Karena masih awam ini untuk kalangan para pendengar. Tafadhol, Ustaz. Nggih, nek kula keranten ngomong ke Syiah itu sangat erat hubungannya dengan Ahlul Bait, Dzurriyyatur Rasul yang biasanya disangkut-sangkut nih. Saya hanya akan ngobrak-abrik no urusan yang paling awal. Alhamdulillah kemarin pas Ramadan saya ngaji di tempatnya Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali. Kurang lebih 25 hari itu memang beliau mewacanakan hal-hal yang pokok dalam dunia-dunia Islam. Setiap malam selain beliau mengajarkan tentang bagaimana hal-hal yang pokok itu, juga ada Habib Ismail Al-Attas, murid dari Habib Profesor Doktor Al-Habib Naghib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Bogor. Yang keliru. Habib Naghib niku gurunipun Habib Ismail nggih. Yang ngajari bagaimana tentang kapitalisme macam-macam supaya kita itu sadar sing dihadepi ki apa. Lah di antarane tentang Syiah, kula ora ngomongke Syiah sing saiki-saiki lah. Awal wae. Dulu ada orang Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Yes, Abdullah disangkut-sangkut ya ora masalah. Ibn Saba ini Anda perlu tahu, orang Yahudi itu paling takut dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa menandingi kecerdasannya wong-wong Yahudi niku namung dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman itu Abdullah bin Saba etok-etok mbela Sayyidina Ali supaya di antara firqah-firqahnya para muslimin banyak yang cemburu terhadap Sayyidina Ali. Iku garis besare iku nak ngono iku. Dadi ketoke sing mbela Syiah, Syiah mbela Sayyidina ning tujuane supaya wong ku kipo-kipo karo Sayyidina Ali. Eling-eling niku. Dadi aja dikira kalau seolah-olah apalagi sekarang ini banyak orang berkata sayang ya dulu di zamannya para tabi'in, di zamannya para sahabat, para ahlul bait itu sibuk dalam politik. Ngomong kaya ngono ku Mas yo kiai nek kula tak urut dodo kula. Apapun tujuan Anda berkata seperti itu, saya akan mengingatkan, tujuanmu ngomong ngono ku arep lapo to? Apa arep ngremehno ahlul bait? Apa supaya nganggep bahwa ahlul bait itu sebule ya salah lho. Kita sadari ahlul bait itu manusia. Ning omongan seperti itu kalau memang itu Anda arahkan di zaman sahabat dan tabi'in, ya kudu mikir. Di zaman sahabat, para ahlul bait tidak ada yang siap-siap merebut kekuasaan, tidak ada. Mereka hanya disangkut-sangkutkan saja. Al-Imam Ali Zainal Abidin terkenal terhadap sholatnya yang setiap malam 1000 rakaat. Imam Ja'far Shadiq gurunya para bahkan asal daripada muasalnya madzhabil arba'ah, gurunya Imam Hanafi, laulas natani lahalakan Nu'man. Andaikan 2 tahun saya tidak merguru kepada Sayyidina Imam Ja'far Shadiq, maka hancurlah Nu'man, yang dimaksud adalah Imam Hanafi. Pembelaannya para ulama-ulama kita terhadap Ahlul Bait luar biasa. Imam Syafi'i bagaimana mengatakan dalam syairnya, meskipun aku dicap dadi rafidhah, yaitu Syiah yang meleset, melompat, dianggap melenceng sangka syariat, ora apa-apa kalau memang Ahlul Bait itu sidik-sidik dianggap rafidhah, sidik-sidik aku wong sing kumpul karo Ahlul Bait dianggap Syiah, ora apa-apa, mangtu duo, istilahe kan ngono. Bagaimana Imam Hambali mencintai Ahlul Bait dengan ijtihad beliau mengatakan, ketika beliau ditanya bagaimana hukumnya seorang syarifah kalau dinikahi dengan selain Ahlul Bait, "Hei, jogeger. Ngomong jeruan iki. Bagaimana hukumnya seorang syarifah dinikahi oleh selain Ahlul Bait?" Imam Hambali berpendapat, boleh, tapi syaratnya semua ahlul habib sak dunya mengizini hal itu. Loh, kronopo saking cintane pembelaane kala kula gadah guru Al Habib Ahmad Al Kaf, gadah kanca salah satu melu madhab Maliki yang berpendapat cara ahlul napa syarifah nikah kalih seliyane ahlul napa habib niku oleh anu iki ngomong ngeten iki amese lho nggih. Sering dia aran-arani eksklusif, ngomong eksklusif-eksklusif piye. Iki urusane ora bab eksklusif-eksklusif. Pada diri Ahlul Bait ada hukum-hukum tertentu. Nek sampean terpaksa kula aturke teng mriki, sebab napa? Anda tentu akan sidik-sidik mesti krungu, klinting-klinting. Gini to kok syarifah ndak boleh nikah sama ahlul napa selain Ahlul Bait? Jawab mawon, sebab dalam syarifah itu engko nek nikah oleh liyane Ahlul Bait mesake dalam hal apa? Satu, syarifah itu ndak boleh nampa zakat. Lah sak miskin-miskine syarifah ora kena nampa zakat. Lah engko nek sing lanang kere sedangkan dia tidak minal habaib terus nampa zakat, dinafkahkan kepada siapa hasilnya? Ring garwane. Lah sudah ada penistaan-penistaan masing-masing. Engko nek manti di keturunan ndak boeman. Wong syarifah niku keturunane mestine ya habib. Lah kok nikah karo model hubab? Lah terus pripun mengke keturunane? Ya ngoten. Dadi tulunglah ngomong-ngomong ke Ahlul Bait disedari mulai dulu. Memang dibuat eksklusif seolah-olah begini supaya apa? Wong iku do anti. Di zaman Sayyidina Ali seperti itu dibelani karo Abdullah bin Sabak, wong sing bela adalah saya begini-begini. Sebenarnya bukan membela, tapi mengatasnamakan pembelaan supaya wong-wong Islam do napa antipati karo Sayyidina Ali dan anak turunnya. Sering saya katakan, innama yuridullah ayyudhiba ankum murrijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadhira. Itu iradahnya Allah lho. Kowe nek wani ngomong-ngomong ke alul bait, apapun itu omongane, mbah niku engko ana sangkut paute karo Syi'i macam-macam, aku ora pengin ngomong bab niki, masalah niki urusane bab apa niku bab negara nggih, apalagi itu hubungannya orang sara, itu jari hubungannya bab keluargaan. Saya tidak patut untuk mengomentari. Tapi ngomong ke Syiah dari mulai pokok-pokok. Kalau anda orang dikendon-kendoni, Allah Habib lek menuso. Menuso, ya. Tapi beliau sudah masuk kepada irodahnya Allah. Irodahnya Allah apa? Kekarepane Allah untuk mensucikan mereka dengan sebenar-benarnya pensucian. Lah dapurmu iku. Sak pinter-pintermu kowe ngresiki awak, sapa sing karep kowe resik? Ak kowe sing karep. Apa Allah wis mesti ngarepno kowe resik? Ya aja rumangsa ngono. Lah para ahlul bait bagaimanapun itu, mbok omongno elek kaya apa? Tapi mereka sudah mencapai iradahnya Allah. Wallahu fa'alul lima yurid, pasti akan menjalankan apa yang diinginkan. Lho kudu militansi ngono lho nek bab ngono-ngono ku. Wondene dari para habaib itu sendiri ada masalah urusan pribadi mereka. Kula piyambak nggih wonten di nek wonten pamane Habib terus wonten tidak cocok dengan Habib yang lain, ya terserah, itu urusan pribadi. Lah sampean ya tetap kepada semuanya harus cinta. Setuju? Lah ngono. Halo. Halo. Dipun bahasaken khubun nabi apa nika sing yahla baitin nabi yahla safa wal wafa sak terusipun bacanipun kullu man habbakum yahna yahna yahna, wong sing cinta pada mereka bunga. Nek yo cinta yo ya niki wah carane tulung nek ana sing ngomongno Syiah terus mlayune ring bab ahlul bait cekakno urusan mawon. Nek ora mudeng ki rasah kakean alam biu walam biat titik. Dene wondene yang terjadi tentang Syiah di Madura, kula mboten wonten mengomentari karena itu penuh dengan engko nek kuwatir kula iku engko tak terangno ngene jebule malah ngono. Lah luwe apik ya kula namung berpesan kalau memang di suatu ketika ada benturan-benturan seperti itu, tolong sisakanlah bahasa ahlul bait itu. Nek kowe ngomongno Syiah wa jundung kuabeh ahlul bait mbok anggap-anggap kaya ngono. Nah, kula namung titik-titik ul anone teng berikut niku. Mumpun jam 8 pun jul 10, saake sing damel-damel mangke ndak digremengi, mangke ndak mboten kepenak. Nggih, mumpun cekap semanten, sedaya lefat nyuwun pangapunten. Minal aidin wal faidin wal mabulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pendengar Al-Hidayah dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian pada pagi hari ini tentang Kyai Haji Abdullah Sa'ad menyapa. Di pagi ini, karena waktu juga misalkan kita, karena keterbatasan waktu, Sobat Fandi dan Kiai Abdullah Sa'ad mohon pamit undur diri, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan Afan, kalau ada salah kata dan kurang, dan juga Afan, SMS-SMS ataupun pertanyaan-pertanyaan yang belum kita sampaikan ke guru kita Kiai Abdullah Sa'ad, kita akan sampaikan kepada beliau di lain kesempatan. Sobat Fandi dan segenap guru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan di pagi hari ini. Dari kawasan Siar Gede Al-Hidayah di lantai 2 di kesempatan Jalan Raya Selebor nomor 38 Solo. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.